Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man ba'am. Sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan kitab Ad-Dawa, kita hendak menyampaikan sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sandi rahimahullah pada salah satu risalahnya. Beliau sebutkan pada awal-awal dari risalah, kitab ringkas, kitab tipis dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li fahmi an-nusus asy-syar'iyyah, beliau menjelaskan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu ataukah di antara anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Kemudian kriteria dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut menghilangkan dua perkara dari kalbu. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menghilangkan dua perkara dari kalbu. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat itu akan mengakibatkan keraguan-keraguan, bimbang. Kemudian syahwat akan mengakibatkan adanya noda pada kalbu dan kerasnya kalbu. Selanjutnya akan menjadikan badan seseorang lemah dari melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dua penyakit tadi, syubhat dan syahwat, akan terhilangkan dari dia. Kata beliau, wa yajribul 'abdi, ketika dua perkara tadi sudah hilang dari seorang hamba, maka akan muncul dan terhasilkan pada dirinya dua perkara lawanannya. Yang pertama adalah yakin, yang ini lawan dari ragu. Yang kedua keimanan yang sempurna, yang akan menjadikan seseorang meraih apa saja yang dia harapkan. Dan juga amalan iman yang sempurna tadi akan membuahkan amalan-amalan soleh, di mana amalan-amalan soleh tadi berlawanan dengan syahwat. Ya, maka setiap kali seorang insan, seorang manusia bertambah ilmu nafi'nya, bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan terwujud dan terhasilkan pada dirinya kesempurnaan yakin, kesempurnaan iroda, keinginan, di mana kebahagiaan seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan terkumpulnya dua perkara tadi. Sehingga dengan yakin, dengan iroda yang sempurna, akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari kalangan mereka manusia a'immah, para pemimpin, para imam, yang mereka mendapatkan dan mengambil petunjuk dengan perintah kami, dengan syariat kami, manakala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, akan taubahnya seperti syajarah, sebuah pohon yang membuahkan ucapan yang baik dan membuahkan amalan soleh. Sebaliknya, kebodohan al-jahl merupakan syajarah, sebuah pohon yang membuahkan ucapan dan amalan jelek. Maka apabila ilmu nafi', ilmu agama yang bermanfaat, posisinya seperti itu, fayan bagi lil insan, maka sepantasnya bagi seorang manusia untuk betul-betul semangat, wajtahid, betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul semangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu syariat yang bermanfaat. Dan hendaknya seorang hamba senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian hendaknya dia memulai dalam mempelajari ilmu agama, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dari yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian setelahnya. Kesimpulan dari apa yang kita dengarkan tadi, bahwa hendaknya kita semangat dalam mendapatkan dan mencari ilmu agama, ilmu yang nafi', dikarenakan manfaatnya sangat besar, dikarenakan faedahnya sangat-sangat banyak dan luar biasa, sebagaimana yang telah kita dengarkan penjelasannya dari beliau Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadirin barakallahu fikum, kita lanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa'. Setelah kita dengarkan pembahasan yang lalu adanya Ishqul Lutiyah, kecintaan yang berlebihan yang dimiliki oleh masyarakat Nabi Lut alaihi salatu wassalam, masyarakat negeri Sodom. Berikutnya kata beliau, faslun dawa'ul 'ishqi, obat dari penyakit tersebut. Wa dawa'u hadha da' al-qattal, dan obat dari penyakit yang sangat mematikan ini tadi adalah ayya'rifa anna mabtala bihi min hadha da' al-mudad litauhid innama huwa min jahlihi wa ghaflati qalbihi anillah. Hendaknya seseorang faham bahwa penyakit yang menimpanya, yang itu bertentangan dengan tauhid, penyakit yang menimpanya itu dikarenakan kebodohannya dan juga kelalaian kalbunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jahil, dia bodoh, kemudian kalbunya lalai dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga fa'alaihi ayya'rifa tauhida rabbih wa sunanahu wa ayatihi awalan. Yang pertama, wajib bagi dia untuk mengetahui tauhid kepada Rabbnya. Bagaimana bentuk ibadah yang ikhlas, bagaimana bentuk ibadah yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, harus difahami ketentuan-ketentuannya dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda kebesarannya harus diketahui oleh hamba ini tadi. Setelah itu, summa ya'ti minal ibadat al-zahirah wal-batinah. Hendaknya dia melakukan ibadah-ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi. Bima yushgulu qalbahu an dawamil fikri fikrati fihi. Dia sibukkan dirinya, dia sibukkan kalbunya dengan ibadah-ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi tadi, agar tidak terus-menerus memikirkan penyakit tadi. Ini dia alihkan perhatian kalbunya, perhatian pikirannya dengan cara melakukan amal-amal ibadah yang bisa dia kerjakan. Amal ibadah yang nampak maupun amal ibadah yang tersembunyi, dia kerjakan, dia laksanakan. Iya. Kalau kata orang Jawa, gunjelamur. Iya, biar terselamur, biar keselamur. Tayyib. Sehingga pikirannya tidak aneh-aneh. Tayyib, keselamur dengan ibadah, tersibukkan dengan ibadah, fokus perhatiannya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini setelah dia memahami ya tauhid Rabbi, sunanahu wa ayatihi. Berikutnya kata beliau, wa yukthirul al-luj'a atau al-laj'a wa tadarru'a ila Allah subhanahu fi sarfi dhalika anhu. Dia memperbanyak untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon dengan sangat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia terpalingkan dari penyakit yang mematikan tadi. Nah, dia mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan semampunya, dengan serius, dengan fokus, dengan sepenuh hati, agar Allah Azza wa Jalla memalingkan perhatiannya dari penyakit yang mematikan tersebut. Wa yuraji'a biqalbi ilaih. Dia berupaya agar kalbunya senantiasa kembali kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa laysa lahu dawa anfa'u minal ikhlasi lillah. Tidak ada obat yang paling bermanfaat baginya dibandingkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia memperbaiki keikhlasannya, dia perhatikan keikhlasannya, dikarenakan tidak ada obat yang paling bermanfaat dibandingkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beribadah dengan ibadah yang nampak, dengan ibadah yang tersembunyi, dia semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan itu fokus pikiran dan perhatiannya pun terpalingkan dari penyakit yang mematikan tersebut. Wa huwa ad-dawa'u alladhi dzakarahu Allah fi kitabih. Itu adalah obat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim. Haitsu qal, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Yusuf ayat yang ke-24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian itulah kami palingkan dari Yusuf asu wal fahsya, kejelekan, kekotoran, keburukan. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas, yang diberikan taufik berupa keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla berupa keikhlasan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dikarenakan Nabi Yusuf adalah hamba yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla palingkan keburukan, kejelekan dari beliau alaihi salatu wassalam. Padahal luar biasa faktor-faktor pendukung untuk menjadikan Nabi Yusuf terjatuh dalam kemaksiatan sekian banyak. Ya, namun luar biasa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan keikhlasannya, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, selamat ya dari bujuk rayu tersebut. Fa'akhbara subhanahu annahu sarrafa anhu su', maka pada ayat tadi, dengan juga selengkapnya pada surat Yusuf bisa dibaca, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla memalingkan Nabi Yusuf, ataukah kejelekan dipalingkan dari Nabi Yusuf, minal ishqi wal fahsya minal fi'li bi ikhlasi. Dipalingkan dari Nabi Yusuf perbuatan yang kotor, perbuatan yang buruk, yang jelek, ya, karena cinta tidak pada tempatnya, ataukah dari kecintaan yang tidak pada tempatnya, kemudian diselamatkan dan dipalingkan dari Nabi Yusuf al-fi'lu, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek. Dengan sebab apa Allah Azza wa Jalla melainkan ya hal-hal tadi? Bi ikhlasihi, dengan sebab keikhlasan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata beliau, fa innal qalba idza khalasa wa akhlasa amalahu lillah. Dikarenakan kalbu apabila telah ikhlas, apabila telah mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, lam yatamakkan minhu ishqus suwar, maka cinta gandrung yang berlebihan kepada sosok-sosok tertentu tidak akan bisa bercokol pada kalbu seorang hamba. Ini kapan? Ketika seorang ikhlas, ketika kalbunya ikhlas, ketika dia mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah adalah tentang ikhlas. Ya, hadis tentang ikhlas. Barakallahu fikum. Imran ingat siapa sahabat dan mengeluarkannya? Hadis pertama. Umar bin Khattab akhrajahu. Bukhari Muslim. Yakin atau ragu-ragu? Insyaallah. Baik. Jadi itulah di antara buah dan manfaat dari keikhlasan. Ya. Sampai-sampai An-Nawawi menyebutkan tadi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama adalah berkaitan dengan ikhlas. Karena memang ikhlas itu luar biasa. Ya, ikhlas itu luar biasa. Sering kita mendengar ya disinggung dalam kajian, dalam daurah. Naam, bahwa keikhlasan ataukah sebuah amalan yang kecil itu akan bisa menjadi besar ketika niatnya baik, ketika niatnya ikhlas, ya kan? Sebaliknya, amalan yang besar akan menjadi kecil, bahkan tidak bernilai sama sekali ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Demikian juga keikhlasan, inilah yang menjadi sebab Bani Adam selamat dari bujuk rayu, tipuan dari iblis dan anak cucunya. Nah, bagaimana itu ayatnya? Hidayat. Yang sempurna dari sebelumnya. Ahsanta barakallahu fik. Naam. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Tayyib. Jadi hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ikhlas, mereka selamat dari bujuk rayu setan. Mereka selamat dari tipu daya setan. Makanya hendaknya kita senantiasa mengoreksi dan senantiasa memperhatikan, ya, kita beramal itu untuk siapa? Kita berbuat ini untuk apa? Kalau kita berbuat hanya untuk manusia, ya, maka itu sungguh sangat rugi. Kalau kita berbuat bukan untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka ya hati-hati saja. Nah, hati-hati saja bahwa setan akan berupaya untuk menggelincirkan kita dari arah, ya, semua penjuru, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tayyib. Namun ketika seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, apapun itu yang dia perbuat, amalan apapun yang dia lakukan, kalau dia dasari dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah akan bernilai besar, akan membuahkan hasil. Kalau amal itu kecil, maka akan bisa menjadi besar dengan sebab keikhlasan. Apalagi kalau amal itu besar ditambah keikhlasan yang luar biasa, sungguh tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya pahala dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dipalingkan dari beliau kejelekan, perbuatan jelek, perbuatan buruk, keinginan jelek, keinginan buruk, disebabkan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Fa innahu innama yatamakkanu min qalbin farigin. Karena sesungguhnya penyakit yang mematikan itu hanya akan bercokol pada kalbu yang lalai, pada kalbu yang kosong dari keikhlasan. Jadi kalau kalbu kita kosong dari keikhlasan, kalbu kita lalai dari Allah Azza wa Jalla, maka berhati-hatilah. Ya, waspada. Nah, jangan sampai terjangkiti dan terhinggapi dari penyakit yang sangat matikan tadi. Damaqal, penyair mengatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa, fasodafa qalban khalian fatamakana. Hawa nafsu jiwaku mendatangi aku. Sebelum aku mengetahui, sebelum aku mengenal hawa nafsu tersebut, maka hawa nafsu tersebut, ya, mengenai sasarannya, mengenai kalbu yang kosong, kemudian menancap di situ, bercokol di situ. Ini kata penyair. Jadi dia terkena panah setan, ya, ketika kalbunya kosong dari keikhlasan, ketika kalbunya kosong dari zikir, dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sibukkanlah dari waktu-waktu yang ada untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan ibadah yang nampak maupun ibadah yang tersembunyi. Nah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wal ya'lam al-aqil. Dan hendaknya seorang yang berakal mengetahui, annal aqla wasyara'a yujiban tahsilal masalih wa takmilaha. Hendaknya orang yang berakal faham, mengetahui bahwasanya akal, kemudian syariat, keduanya mengharuskan agar kita mewujudkan, meraih maslahat-maslahat, manfaat-manfaat, dan agar kita menyempurnakan manfaat-manfaat, maslahat-maslahat tadi. Wa yandamal mafasid, dan agar kita menghilangkan, mengenyahkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, mafsadah-mafsadah. Wa takrilaha, dan meminimalisirnya. Ya. Fa idza 'arada lil 'aqil amrun, maka apabila ada sebuah perkara yang menghampiri orang yang berakal. Jadi suatu ketika, ya, ada perkara yang terbersit pada diri orang yang berakal. Kepikiran apa? Ya, kepikiran sesuatu. Ya rafihi mafsaha ma maslahatan wa mafsadah. Dia memandang pada perkara ini ada maslahatnya, namun juga ada mafsadahnya. Maslahatnya ada, mafsadahnya ada. Apa yang harus dia lakukan? Maka wajib bagi dia yang berakal tadi, wajib alaihi amran. Wajib bagi dia dua perkara. Amrun ilmiyun wa amrun amaliyun. Yang pertama, ilmu, pengetahuan. Yang kedua, amalan. Fal ilmi talabun. Talabu ma'rifatir rajihi min tarfai al-maslahah wal mafsadah. Ilmu, pengetahuan, ya, menuntut untuk dia faham, menuntut untuk dia mengetahui mana yang rajih, mana yang rajih, mana yang kuat dari dua sisi tadi. mana yang kuat, mana yang rajih, antara maslahat dengan mafsadat. Tayyib. Dia timbang, dia pikir, dia pikar, dia pilih, dia pilah. Ya. Mana yang lebih kuat kira-kira? Maslahatnya, kebaikannya, manfaatnya, ataukah kejelekannya, mafsadatnya, kerusakannya. Setelah dia pilih-pilih, setelah dia timbang-timbang, dia pikir-pikir. Faidha tabayyana lahu ar-rujuhan, ketika sudah jelas bagi dia mana yang kuat, wajib alaihi itharul aslahilahu, wajib bagi dia untuk ya memilih yang paling bermaslahat bagi kalbunya, yang paling bermaslahat bagi dirinya. Tayyib. Oh, ternyata ini ya yang lebih bermaslahat bagiku adalah meninggalkannya, sudah tinggalkan. Oh, ternyata ini yang lebih bermaslahat bagiku adalah melaksanakan, sudah bismillah laksanakan. Ya. Sehingga hadirin barakallahu fikum, dengan demikian kita berjalan, kita bertindak, kita memilih itu terukur dan terarah. Tidak asal pilih. Ya, tidak asal melangkah, tidak asal bertindak. Namun ya betul-betul sesuai dengan perkiraan kita, betul-betul sudah kita pikirkan matang-matang, betul-betul sudah kita timbang mana yang lebih bermaslahat bagi kehidupan kita, lebih bermaslahat untuk agama kita, lebih bermaslahat untuk akhirat kita, lebih bermaslahat terkait dengan agama kita. Maka tinggal setelah itu, faida azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah kita memilih mana yang hendak kita lakukan, mana yang kita pilih, ya kita laksanakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.